Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kita masuk surat masih di surat Al-Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqiya, apabila roh itu telah sampai kerongkongan. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an halatil ihtidhar wa ma indahu min al ahwal. Di sini Allah mengabarkan tentang bagaimana keadaan sakaratul maut. Ya, bagaimana beratnya sakaratul maut itu. Di mana ikhwata Islam, ya, di sini Allah mengatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak, apabila roh itu telah sampai kepada taraqi. Taraqi itu ini tenggorokan, ya. Wa qila man raq. Lalu dikatakan, siapa yang bisa meruqyah kamu, yang bisa menyembuhkan kamu? Di waktu itu obat apapun tidak ada manfaatnya. Siapapun yang meruqyah pun tidak ada manfaatnya. Karena itu adalah hari yang telah Allah tentukan, ya, seseorang untuk meninggal dunia. Wa qila man yarmanraq ay man yarqa bi ruhihi. Kata Ibnu Abbas, artinya siapa yang akan menaikkan rohnya, malaikat rahmat atau malaikat azab. Jadi kata-kata yarqa artinya naik, dia mencabut rohnya dan membawanya ke langit. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama, man rok dari kata yarqa yang artinya ruqyah. Pendapat yang kedua, ya, menrokin dari kata rokiya, yarko artinya membawanya naik ke atas. Itu pendapat, ya, yang kedua. Artinya siapa yang akan membawa nyawanya itu ketika ia meninggal dunia? Apakah malaikat rahmatnya yang membawa atau malaikat azab yang akan membawanya? Ya. Waltafat as-saqu bis-saq. Waltafat as-saq bis-saq ay altafat alaihi dunya wal akhirah. Kata Ibnu Abbas, iltafat itu artinya, ya, seperti ini iltafat ini, ya. Saling menempel. Iya, betis dengan betis, saking sakitnya, ya, ketika dicabut nyawanya tersebut ketika sakaratul maut. Waltafatis saqu bisaq. Sebagian ulama mengatakan, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya iltafat alaihi dunya wal akhirah. Artinya ia terbalik kepadanya dunia dan akhirat. Artinya, ya, karena dalam keadaan sangat berat begitu, ya, ihtidhar sakaratul maut. Sementara Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ay akhiru yaumin min ayyamid dunya wa awwalu yaumin min ayyamil akhirah fataltaqi syiddah bisyiddah illa man rahimallah. Artinya akhir harinya di dunia dengan awal harinya di akhirat bertemu, sehingga bertemulah berat di atas keberatan. Ikrimah berkata, wal talfatis saqu bisaq, artinya al amrul azim bil amril azim, artinya bertemunya dua perkara yang besar, yang berat. Al-Hasan Al-Basri berkata, huma saqaka idal tafata. Ya, yang dimaksud dengan iltafatus saqu bisaq artinya betismu ketika bertemu. Ya, ketika seseorang dicabut nyawanya saking sakitnya seperti itu. Dan pendapat ini akhwat Islam azakumullah, ya, semuanya masuk makna ayat tersebut. Waltafatis saqu bisaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dan pada hari itu kepada Rabbmu lah dikembalikan. Al-masaq ay al-marja wal-ma'ab. Artinya tempat kembali. Wa dhalika anna ruha turfa'u ila samawat. Karena roh akan diangkat ke langit. Ya, fayaqulullahu azza wa jal. Kemudian Allah berfirman, ruddu abdi ilal ardi. Fa inni minha khalaqtum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Lalu kemudian Allah berfirman, kembalikan roh hamba-Ku kepada badannya. Karena dari bumi Aku telah menciptakan mereka. Dan kepada bumi akan dikembalikan. Dan dari bumi pula akan dibangkitkan kembali. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara yang panjang sekali, ya, tentang bagaimana meninggalnya seorang mukmin dan bagaimana meninggalnya seorang yang kafir. Ya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Lalu kemudian Allah mengabarkan tentang keadaan orang kafir. Ya. Yang mendustakan kebenaran. Allah mengatakan, fala saddaqa wala shalla. Dia tidak mau sedekah, tidak pula ia mau sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, atau dia tidak membenarkan risalah Nabi, tidak pula ia mau sholat. Justru ia malah mendustakan, bahkan ia pun berpaling. Ya. Ai ikhbarun 'anil kafir alladhi kana fid dari dunya mukadziban lil haqqi biqalbihi mutawalliyan 'anil 'amali biqalbihi fala khaira fihi batinan wala zahira. Artinya ini pengabaran, ya, tentang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Bagaimana keadaan mereka di dunia? Ya, di dunia mereka mendustakan kebenaran. Mereka pun juga berpaling dan tidak mau beramal, sehingga tidak ada kebaikan buat mereka secara lahir dan batin mereka itu. Iya. Fala saddaqa wala shalla. Dia tidak membenarkan, tidak pula ia mau sholat. Dia tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Dia tidak yakin akan adanya hari pertemuan. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ia pun pulang ke keluarganya dengan begitu sombongnya. Ya. Itu maksudnya Abu Jahal. Di mana ia merasa mempunyai pengikut yang banyak, punya kedudukan di kaumnya. Maka ia pun kemudian pulang ke keluarganya dalam keadaan ia tidak takut kepada Allah, dalam keadaan ia sombong, dalam keadaan ia angkuh, pongah, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki itu. Maka Allah berfirman, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Aula laka fa aula, artinya ancaman berat untukmu, ya, maka ancaman berat. Kemudian ancaman berat untukmu, ya, dan kemudian ancaman berat. Kata Ibnu Katsir, wa hadha tahdidun wa wa'idun akidun minhu ta'ala lil kafir bihil mutabakhthir fi misyatihi. Ini ancaman berat bagi orang-orang kafir yang mereka itu ketika berjalan begitu pongahnya, begitu sombongnya. Ya. Ayyahiku laka antamshi hakadha, waqad kafata bi khaliqika wa bari'ika, Artinya kamu enggak berhak untuk berjalan dengan pongah seperti itu. Sementara kamu telah kafir kepada pencipta kamu. Ya. Artinya kamu melakukan perbuatan itu, kamu berjalan dengan pongah itu akibat kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kamu beriman bahwa penciptamu maha kuasa atas segala sesuatu, kamu tidak akan sombong seperti itu. Siapa kamu? Kamu itu butuh nikmat Allah setiap detiknya. Butuh oksigen, butuh makanan, butuh minuman, butuh air, butuh yang lainnya. Ya. Lalu buat apa kamu sombong? Kenikmatan-kenikmatan yang kamu ya dapatkan itu semua dari pencipta kamu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kamu harus sombong? Tapi karena kamu tidak beriman, itulah yang membuat kamu akhirnya sombong. Berjalan dengan angkuhnya, dengan pungahnya. Ya. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kemudian Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sudan? Kata asuddi artinya la yub'ath. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, tidak akan dibangkitkan kelak untuk diberikan balasan? Tidak mungkin. Ya. Yeah. Sementara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, demikian pula pendapat ini, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Mujahid, suda artinya la yu'mar wa la yunha. Artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan tanpa diberikan perintah, tanpa diberikan larangan? Enggak mungkin. Manusia hidup di dunia itu diberikan oleh Allah akal pikiran, Pak. Dia punya mata, punya telinga, punya hati. Karena dia punya akal pikiran, dia bisa berpikir, bisa mencerna tentang kebaikan dan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia sia-sia. Makanya Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia di dunia? Tidak. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Ya, maha tinggi Allah, raja yang hak. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Kata beliau, ay laisa yutrak fi hadhi dunya muhmalan, wala yu'mar, wala yunha, wala yutrak fi qabrihi sudan, wala yub'ath. Bal huwa ma'murun manhiyun fi dunya mahsyurun ilallah fi daril akhirah. Artinya manusia tidak akan mungkin dibiarkan sia-sia di dunia tanpa diberikan perintah, tidak diberikan larangan, tidak mungkin. Tidak mungkin juga setelah manusia dikuburkan selesai begitu saja. Tidak mungkin, pasti di sana ada kebangkitan. Di sana ada pembalasan terhadap amal kebaikan dan keburukan. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengingatkan tentang asal penciptaan dia. Allah mengatakan, alam yakun nutfatan mimman yumna, bukankah manusia itu tadinya ya saripati air mani yang dipancarkan, yang semua kita pasti melihatnya merasa jijik, merasa hina. Ya, bagaimana kalau antum keluar rumah ke kantor dalam keadaan air mani antum nempel di baju antum? Saya kira semuanya merasa jijik, merasa hina dan yang lainnya. Maksudnya Allah mengatakan, kamu hai manusia diciptakan dari itu gitu loh. Kamu ingat enggak sih? Iya. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Lalu kemudian Allah jadikan ia segumpal darah. Lalu kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadukum yujma'u khalquhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi yawm arba'ina yawman nutfatan. Ya, sesungguhnya penciptaan seseorang dari kamu itu, kata Rasulullah, dikumpulkan dalam perut ibunya itu 40 hari dalam keadaan air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. ثم يكون مضغة مثل ذلك kata Rasulullah, kemudian menjadi segumpal daging dalam 40 hari berikutnya. Setelah itu kemudian Allah mengirimkan malaikat, lalu kemudian malaikat itu diperintahkan untuk meniupkan roh padanya. Nah, ini ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Lalu Allah mengatakan faja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha. Lalu Allah menjadikan dari manusia itu laki-laki dan wanita. Ya, kita terlahir tiba-tiba laki-laki. Yang ini terlahir tiba-tiba wanita. Bukan dengan kehendak kita, akan tetapi kehendak pencipta kita. Itu menunjukkan kita tidak bisa menciptakan diri kita. Kita sendiri tidak bisa merubah diri kita sendiri bahwa saya ingin terlahir dalam keadaan laki-laki atau saya ingin terlahir dalam keadaan wanita. Bahkan orang tuanya pun juga sudah berusaha supaya pengen punya anak laki-laki, ternyata dikasihnya wanita lagi. Semua itu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya. Maka Allah mengatakan, maka Allah pun menjadikan dari manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Nah, wahai manusia. Kalau kamu ingat bahwa kamu diciptakan dari air mani. Ya. Diciptakan dari apa? Dari air mani. Kemudian menjadi apa? Segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Kemudian Allah jadikan berpasang-pasangan. Maka Allah mengatakan, alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia? Artinya kalau Allah mampu menciptakan manusia dari sari pati air mani, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia yang sempurna, maka bagi Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan manusia yang telah mati, telah menjadi tulang belulang, kemudian menjadi kembali menjadi manusia yang sempurna. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhi, ya, siapa saja yang merasa ragu tentang adanya kebangkitan, ingat tentang awal penciptaan diri kita. Ya. Kalau kita merasa, benar enggak sih bakalan ada hari kiamat? Benar enggak sih bakalan ada kebangkitan? Benar enggak sih? Kalau kamu ragu, ya, Allah katakan in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Jika kalian merasa ragu dengan kebangkitan, fa inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari setetes air mani. Ingat tuh, segera ingat. Ya, kalau Allah mampu menciptakan kita dari air mani, bagi Allah lebih mampu lagi untuk membangkitkan kita dari alam kubur kita. Mudah, sangat mudah sekali. Ikhwatul iman, kita masuk sekarang surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat Makkiyah. Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'ala al-insan hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ya, surat Al-Insan ini, Pak, selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di salat subuh di hari Jumat, ya. Di mana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW biasanya membaca di salat subuh hari Jumat rakaat pertama alif lam mim tanzil sajdah, rakaat kedua hal ata alal insan. Itu kebiasaan Nabi, Pak. Dan kalau kita perhatikan, ya, dua surat ini sangat sepadan dibaca di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat Allah menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan bumi dan langit berapa hari? 6 hari. Menciptakan bumi 2 hari, selebihnya menciptakan langit. Yang kata para ulama, kata Ibnu Katsir dalam kitab beliau, Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Kemudian Allah biarkan, lalu Allah menciptakan langit. Setelah Allah menciptakan langit, maka Allah menyempurnakan penciptaan bumi. Dan penciptaan langit dan bumi itu ada 6 hari. Sedangkan satu minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Ya. Di hari yang ketujuhnya yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya kita diingatkan bahwasanya kita itu diciptakan, Nabi Adam itu, ya, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah di hari Jumat. Ya. Disebutkan dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam dari berbagai macam jenis tanah, Pak. Ada tanah yang merah, ada tanah yang hitam, ada tanah yang keras, ada yang tanah yang lembek, ada tanah yang... Maka dari itu kata Rasulullah SAW, manusia pun keluar seperti jenis tanah. Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya merah, ada kulitnya putih, ada kulitnya sawo mateng, ada yang sawo busuk, ya, dan yang lainnya. Sesuai dengan jenis tanah, sifatnya juga kayak tanah. Ada yang atos, ya, yang keras, ada yang lembut, ada yang tengah-tengah. Ya. Sesuai dengan jenis tanah, ya. Maka Allah pun menciptakan obat untuk kita pun dari tanah juga, tanaman-tanaman. Ya. Allah jadikan tanaman-tanaman itu obat untuk manusia. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Ibn Kathir, yaqulu ta'ala mukhbiran 'alal insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yudhkar li haqaratihi wa dha'fihi. Hal ata 'alal insan, apakah telah datang kepada manusia, hinum minad dahri, suatu waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, bahwa ia belum disebut apapun juga. Artinya, hai manusia, kamu tuh tadinya gak ada loh. Kamu itu tadinya gak disebut apa-apa. 20 tahun yang lalu, di mana kamu? Hah? Kamu berapa umur ya? 12 tahun. 20 tahun yang lalu kamu di mana? Iya. Antum umurnya berapa? 35. 50 tahun yang lalu antum di mana? Ya, di mana kita dahulu? Lam yakun syai'an madhkura. Tidak disebut apa-apa, lias tidak ada, entah di mana. Kita tidak tahu. Lalu Allah ciptakan ibu kita, bapak kita, kawin jadi kita, alhamdulillah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Di mana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika telah sempurna, ya, maka iblis mendatanginya dan merasa kagum dengan tubuh Nabi Adam yang sangat bagus sekali. Kemudian, ya, Allah pun tiupkan kepadanya ruh, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi Adam bangkit, maka Nabi Adam bersin haji. Ya. Dan kemudian Nabi Adam berkata, ya alhamdulillah. Lalu Allah berfirman, yarhamuka rabbuka, semoga Rabbmu merahmati kamu. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, hai Adam. Lalu Allah pun mengusap dari punggung Nabi Adam semua keturunannya sampai hari kiamat, termasuk kita. Kadar seperti apa namanya, semut-semut kecil, kata Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman, ya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka semua berkata, bala, benar. Ya. Syahidna, kami bersaksi, ya Allah, bahwa engkau Rabb kami. Ingat enggak? Kita diminta persaksian begitu. kita enggak ingat. Akan tetapi itu yang dimaksud adalah fitrah, kata para ulama. Fitrah manusia itu mengakui adanya Tuhan, Pak. Fitrah manusia itu mengakui adanya pencipta. Pencipta dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah. Karena kita tidak mungkin mengingat tentang kejadian itu, maka Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan fitrah tersebut. Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan fitrah tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Dan Allah subhanallah ya, menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kemudian ya, Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Semua diajarkan kepada Nabi Adam tentang nama pepohonan, nama gunung-gunung, benda-benda dan yang lainnya. Ya, yang jelas Pak, semua perkara diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama segala sesuatu. Makanya Nabi Adam ternyata dilebihkan oleh Allah dengan apa? Dilebihkan dengan ilmu. Nabi Adam dilebihkan oleh Allah dengan ilmu. Ya, itu menunjukkan, Pak, manusia itu menjadi sempurna dengan ilmu. Nabi Adam manusia yang sangat sempurna. Sampai-sampai malaikat saja kagum kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, iblis la'anahullah. Ya, Allah sempurnakan Nabi Adam dengan keilmuan dan Allah lebihkan Nabi Adam di atas malaikat dengan keilmuan juga. Allah mengatakan thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menampakkan kepada mereka, ya, kepada para malaikat itu. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, beritahu aku nama-nama semua itu jika kamu orang-orang yang benar. Maka malaikat tidak tahu. Mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu tentang itu. Ini menunjukkan, Pak, bahwa manusia yang berilmu dan mengamalkan ilmunya lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Selama ia menuntut ilmu dan selama ia mengamalkan ilmunya. Itu menunjukkan betapa sangat mulianya ilmu, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa bahwasanya ia tidak disebut apapun juga pada waktu itu? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Dari air mani amsyaj, ya, yang bercampur. Nabtali, yang kami pilih. Subhanallah, Allah mengatakan di situ, nakhtabiruhu, kami pilih. Artinya tidak setiap sperma itu bisa masuk ke indung telur. Dari jutaan sperma itu yang masuk hanya satu. Itu makna Allah mengatakan nabdalih, kami uji dia, ya, kami pilih, ya, ya, dari sperma tersebut. Yang kemudian apa yang terjadi, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia itu bisa melihat, bisa mendengar. Subhanallah, ajib. Ya, penciptaan manusia itu luar biasa ajaib bagi mereka yang mau memikirkan, ya. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia ada mata, bisa melihat. Dengan melihat itu kita bisa melihat masya Allah berbagai macam, ya, warna-warni segala sesuatu. Dengan telinga kita bisa mendengar suara-suara sehingga kita bisa berkomunikasi. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'allahu samian basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yang telah kami uji. Ya, mana yang kuat dari air mani tersebut? Ya, sehingga yang kuat itu yang bisa membuahi sel. Ya, dan dengan kehendak Allah juga bisa jadi itu yang masuk dua, akhirnya jadi kembar dan yang lainnya. Faja'allahu sami'an basira. Lalu kami jadikan manusia itu melihat dan mendengar. Dan ini keistimewaan manusia, melihat dan mendengar. Lalu Allah berikan kepadanya hati untuk memahami. Lalu Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada manusia hidayah kepada jalan. Ya. Imma syakiran, jalan ia menjadi bersyukur atau ia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu sedang pergi, kata Rasulullah, untuk menjual dirinya. Apakah dia akan memerdekakan dirinya dari api neraka? Ataukah dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Ya. Allah mengatakan, inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah manusia kepada jalan. Artinya kami sudah menurunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Kami sudah mengutus para rasul. Untuk apa? Menjelaskan tentang jalan kebenaran itu. Tentang jalan menuju surga itu. Tapi di sana ternyata ada yang bersyukur dan mau ia mengikuti petunjuk. Di sana ada yang kufur, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Imma syakiran wa imma kafura. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu salasil. Ya, rantai-rantai. Wa aghlala wa sa'ira, dan belenggu-belenggu, dan ya api neraka yang sangat panas sekali. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu telah disediakan belenggu-belenggu dari api neraka, demikian pula salasil, demikian pula sa'ir, Allah menyebutkan kebalikannya. Allah mengatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, sebaliknya, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang beriman kepada Allah, beramal saleh, kelak mereka akan minum dari gelas-gelas yang berisi ya mizajuha kafura. Ya, campuran minumannya itu terbuat dari kafur. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, ay bardul kafur fi tibi zamjabil. Artinya kafur itu ya dicampur dengan jahe. Tentunya akhi namanya sama tapi rasanya beda. Jahenya dunia dengan jahenya surga ya pasti jauh berbeda, ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat kebaikan itu minum dari gelas yang minumannya itu dicampur dengan kafur. Ini ya minumannya hamba-hamba Allah yang luar biasa ya, akhirnya dalam surga yang tidak bisa menandingi kenikmatan apapun juga dalam kehidupan dunia ini. Artinya tidak bisa ditandingi dengan minuman-minuman di dunia ya, akhirnya a'azzakumullah wa iyyakum. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Apa itu kafur? Nah, di sini Allah menjelaskan apa makna kafur. Allah mengatakan kafur itu adalah ainan. Apa itu? Mata? Mata air. Yashrabu biha ibadullah. Yang nanti di surga para hamba-hamba Allah yang beriman itu akan minum darinya. Yufajjirunaha tafjira. Mereka akan memancarkannya. Ya. Minuman-minuman tersebut, subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bisa minum di dalam surga dengan nikmat itu, ya akhi, masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum dalam surga dengan kenikmatan yang luar biasa tersebut, ya akhwal Islam, azakumullah. Allah mengatakan, yufuna bin nadhar. Mereka dahulu menepati nadar mereka, melaksanakan nadar mereka. Ya, nyata sifat yang pertama, ya, orang-orang yang akan minum di telaga surga itu, ya, siapa itu? Orang yang melaksanakan apa? Nadar. Ketahuilah, akhi, nadar itu ada dua macam. Ada nadar yang terpuji dan ada nazar yang tercela. Nazar yang terpuji yang seperti apa? Nazar yang terpuji itu seseorang bernazar tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah. Nazar yang terpuji itu, Pak, ya. Seseorang bernazar bukan karena Allah memberikan kepada dia sesuatu, tidak. Contoh misalnya, ada orang berkata, saya bernadar mau puasa setiap bulan 3 hari. Iya. Kenapa kamu bernadar? Cuma mau ibadah aja. Maka ini nadar yang terpuji, yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Yang kedua, yaitu nadar yang tercela. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, nadar ini biasanya ya, berasal dari orang yang koret. Orang yang bakhil. Apa itu? Yaitu nazar dalam rangka ya memberikan balasan jika Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada dia sesuatu. Contoh, kalau nanti saya sembuh dan Allah sembuhkan saya bernazar mau infak 1 juta. Kata Rasulullah, nazar yang kayak gini ini innama yustakhraj minal bakhil. Ini nazar yang dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, kata Rasulullah sallallahu. Iya. Kalau saya sembuh, saya mau bernazar, mau puasa setiap bulan 3 hari. Berarti sebelumnya kalau enggak dikasih kesembuhan berarti enggak pernah puasa 3 hari itu, Pak. Kalau saya sembuh, saya mau infak setiap bulannya 1 juta. Berarti selama ini dia infaknya enggak pernah 1 juta, Pak. Ya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai nadarnya apa? Nadarnya orang bakhil, ya, akhi. Maka yang seperti ini yang tercela. Seperti ini tidak boleh. Seperti ini hukumnya makruh. Ya, kalau saya selamat, saya bernadar. Ya. Kalau Allah berikan saya begini-begini, saya bernadar. Nah, yang kayak ginian ini enggak boleh. Ya. Jadi, yang bagus yang seperti apa? Yang bagus ya sudah. Walaupun Allah tidak memberikan kepada kita apapun, tiba-tiba kita mengatakan saya bernadar, saya mau puasa setiap bulan 3 hari. Dah. Dalam rangka apa? Kenapa kamu bernadar? Karena saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar itu hukumnya wajib, Pak. Iya. Nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena nazar itu artinya bersumpah kepada Allah untuk melakukan perbuatan itu. Makanya kalau dia sudah bernazar kemudian dia tidak melaksanakan nazarnya, maka dia wajib bayar kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Hah? Ada yang tahu enggak? Kafarat sumpah apa itu? Hah? Maksudnya enggak ada yang tahu sih. Apa? Memberi makan Fakir miskin berapa orang? 10 orang. Atau memberi pakaian 10 orang. Kalau itu tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Itu namanya kafarat sumpah. Sama dengan halnya antum bersumpah demi Allah, ya besok saya mau ke pasar. Tahu-tahu besok antum enggak pasar. Wajib bayar kafarat antum. Iya, demi Allah saya tidak akan pernah makan buah durian. Tahu-tahu besoknya makan durian. Maka antum wajib bayar apa? Kafarat, kafarat sumpah. Sama halnya dengan orang yang nadar. Dia mengatakan saya bernadar mau berpuasa setiap bulan 3 hari. Ternyata enggak puasa. Maka dia wajib bayar kafarat sumpah tersebut. Karena nadar itu sama dengan sumpah. Ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah, ini sifat yang pertama. Yufuna bin nadri. Mereka itu orang-orang yang melaksanakan nadar mereka. Sifat yang kedua apa? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut sekali kepada suatu hari yang keburukannya tersebar. Artinya mereka sangat takut kepada hari kiamat. Mereka takut kepada kehidupan akhirat nanti. Iya. Dan itu penting, akhi. Rasa takut kita kepada hari kiamat itu menjadikan kita selalu bersiap-siap menuju hari tersebut. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'u al-khawfani wal-amanan. Tidak akan bertemu dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang takut di dunia, maka di hari akhirat dia akan aman. Dan siapa yang merasa aman di dunia, maka di akhirat dia akan ketakutan. Makanya, akhi, ya, ketika Allah menceritakan tentang penduduk surga yang sedang ngobrol, ya, dalam surat At-Tur itu, apa kata mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia, ketika kami berada di keluarga kami, kami merasa takut dengan api neraka. Ternyata sifat orang yang masuk surga itu adalah mereka yang takut di waktu di dunia. Sehingga rasa takutnya itu yang menyebabkan mereka tidak mau melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini sifat yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat yang ketiga apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Iya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ. Dan mereka memberikan makan. عَلَى حُبِّهِ. Di atas hubbi, kecintaannya. Apa yang dimaksud dengan kecintaannya di sini? Maksudnya, ya, kata Ibnu Katsir, أَيْ عَلَى حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى. Artinya mereka memberikan makanan itu kepada fakir miskin karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka cinta kepada Allah dan Allah memerintahkan mereka untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Cinta itulah yang menyebabkan dia itu semangat untuk melakukan ketaatan, ya akhul Islam. Makanya akhi, orang yang lemah, ya, ketaatannya kepada Allah itu akibat daripada lemahnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat cinta seorang hamba kepada Allah, Pak, biasanya akan menyebabkan dia semakin kuat ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengatakan saya cinta Allah, coba deh. Selama ini kita mencintai Allah sebatas apa? Kalau kita mencintai Allah dengan jujur, pasti akan terlihat dalam amalan soleh kita. Ketika mendengar adzan, langsung hati kita ingin segera pergi ke masjid. Iya. Di waktu malam, kita bangun, kita ingat Allah, langsung kita pergi berwudu, sholat tahajud. Ya, ketika kita ingat fakir miskin, segera langsung kita ingin berinfak di jalan Allah. Itu menunjukkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Dan mereka memberikan makan di atas cinta mereka kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ala hubbihi artinya mereka memberikan makan kepada fakir miskin dalam keadaan mereka cinta kepada makanan itu. Dalam keadaan mereka suka kepada harta tersebut. Sebagaimana firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dahulu para salafus soleh, para sahabat, Pak, semakin cinta kepada harta malah diinfakin. Ya, ketika Allah turunkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah diturunkan ayat tersebut, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai itu Buraiha yang ada di depan masjid, sebidang tanah yang di situ ada sumur yang airnya sangat segar sekali. Dan aku ya saksikan, ya Rasulullah, aku infakan di jalan Allah. Terserah engkau bagi-bagi kepada siapa. Kata Rasulullah, bakhin, dzaka malun rabih. Ya. Nah, ini akhi yang dimaksud dengan ala hubbihi artinya dalam keadaan ia mencintai harta tersebut, dia infakan di jalan Allah. Maka ini yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.